Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita masih membacakan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan serta kemuliaan ilmu asy-syar'i. Dan di malam hari ini kita akan masuk ke Al-Wajhu Thalathun, sisi yang ke-30 dari sisi-sisi yang diuraikan oleh Al-Mu'allif rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan demikian pula kemuliaan ilmu asy-syar'i. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Al-Wajhu Thalathun, sisi yang ke-30, Al-Jahlu min sifati ahli nar, kejahilan tidak memiliki ilmu syar'i, dia jahil, adalah termasuk dari sifat-sifat ahli nar, sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, kejahilan adalah sumber dari kesesatan, sumber dari penyimpangan, bahkan sumber dari seseorang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam. Sehingga beliau menyebutkan sifat ahli nar adalah al-jahl, jahilnya mereka tentang syariat Allah Azza wa Jalla, yang dengan kejahilan tersebut menyebabkan mereka menentang, menyebabkan mereka kufur terhadap syariat Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita bacakan penjelasan dari beliau rahimahullah. Anna Allah Subhanahu wasafa ahlan nari bil jahli. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati ahli nar dengan sifat jahil. Sifat jahil. Wa akhbara annahu sadda 'alaihim turuqa al-'ilm. Dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menutup atas mereka jalan-jalan yang dengan jalan-jalan tersebut mereka bisa mendapatkan ilmu. Ini menunjukkan ahli nar adalah orang-orang yang jahil. Demikian pula ahli nar adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla haramkan dari mereka untuk mendapatkan ilmu asy-syar'i. Bila sifat ahli nar adalah demikian halnya seorang yang jahil, demikian pula tidak bisa mendapatkan jalan dari jalan-jalan yang dengannya mereka bisa terlepas dari kejahilannya berupa ilmu, maka keterbalikan dari apa yang telah kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya sifat ahlil jannah adalah orang-orang yang memiliki al-ilm. Orang-orang yang memiliki al-ilm. Bahkan sifat ahli jannah adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi mereka jalan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sehingga ahli jannah adalah orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmu yang ia pelajari menyebabkan akhirnya mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli jannah adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla mudahkan untuk mereka jalan yang dengannya akhirnya mereka bisa mendapatkan ilmu. Ilmu dari para nabi, ilmu dari para rasul, yang dengan ilmu tersebut akhirnya mereka mendapatkan keberuntungan sebagaimana keberuntungan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabi dan para rasulnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini menunjukkan keutamaan yang demikian besar yang ada pada ilmu asy-syar'i. Sehingga dengannya Allah bedakan antara ahli jannah dengan ahli nar. Menunjukkan kepada kita semangatnya seorang muslim untuk mempelajari ilmu agamanya. Semangatnya seorang muslim untuk belajar ilmu agama ini termasuk dari tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan muliakan, demikian pula Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada dirinya al-jannah. Naam. Di antara dalil yang diuraikan oleh Ma'alif rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya ahli nar adalah orang-orang yang jahil. Ahli nar adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla telah tutup atas mereka pintu-pintu al-ilmu, sehingga mereka adalah orang-orang yang diharamkan dari mendapatkan ilmu syar'i tersebut. Disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, faqala ta'ala hikayatan anhum. Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan perkataan ahli nar. Disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10 hingga ke-11. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Disebutkan di dalam ayat ini ucapan ahli an-nar, orang-orang yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Mereka akan mengatakan Allah Azza wa Jalla, "Law kunna nasma'u," kalau semisal dahulu kami adalah orang-orang yang mau mendengar. Mau mendengar di sini artinya adalah mendengar ilmu yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Sehingga mereka berandai-andai ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam, kalau semisal dahulu di alam dunia mereka menjadi orang-orang yang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul mereka. Waqalu law kunna nasma', kalau semisal kami mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi tersebut. Au na'qil, ataukah kita berakal, yakni memahami, mau memahami, mau mengerti apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang sangat besar permusuhan mereka kepada nabi dan para rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang paling fobi untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Ka'annahum hurum humurum mustanfirah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan dan menggambarkan keadaan orang-orang kafir apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ka'annahum humurum mustanfirah, seakan-akan mereka adalah seperti halnya keledai-keledai yang liar yang dilepaskan begitu saja. Keledai yang liar ketika seseorang menahannya selang berapa lama, kemudian ketika dilepaskan dia akan berupaya untuk secepat mungkin lari dari orang tersebut. Ka'annahum humurum mustanfirah. Ini sifat ahli nar, sifat mereka orang-orang kafir yang tidak mau mendengarkan apalagi memahami apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di dalam ayat ini, kalaulah semisal kami dahulu di alam dunia mau mendengarkan dan mau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka pastilah kita ini tidak termasuk dari ashabis sa'ir, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka sa'ir. fa'tarafu bidzambihim, mereka mengetahui dosa-dosa mereka, fasuhqal li ashabi sa'ir, maka sungguh kebinasaan bagi mereka, orang-orang yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka sa'ir. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, belum mengomentari ayat ini, fanafu an anfusihim turuqal huda, mereka menafikan pada diri-diri mereka sendiri jalan-jalan yang dengannya mereka bisa mendapatkan petunjuk. Wahia, jalan-jalan tersebut adalah, kata beliau rahimahullah, as-sam'u, mendengar. Jalan seseorang bisa mendapatkan petunjuk yang pertama adalah dengan pendengaran. Dia dengarkan al-haq. As-sam'u, kata beliau rahimahullah, lima anzalallahu wa ja'at bihir rusulu, mendengar atau alat pendengaran yang dia gunakan untuk mendengarkan apa yang Allah turunkan dan untuk mendengarkan apa yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalan seseorang mendapatkan petunjuk yang pertama dengan pendengarannya. Naam. Sehingga ketika seseorang dia mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quran berikut tafsirnya, mendengarkan hadis Nabi SAW berikut syarah serta penjelasannya, itu adalah sebagai satu cara yang dengannya seseorang mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, wal-aqlu, akal, alladhi yanfa'u sahibahu wa yuwaqqifuhu ala haqa'iqil asya' wa itharil khairi wal inzijari an kulli ma'a aqibatuhu dhamimah. Kata beliau rahimahullah, sarana petunjuk yang berikutnya adalah akal, adalah akal-akal kita seorang manusia yang Allah Azza wa Jalla muliakan mereka dengan akal. Naam. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'qilun, apakah mereka adalah orang-orang yang berakal? Ulul albab, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Allah memerintahkan agar kita seorang muslim menggunakan akal-akal kita untuk mau berpikir, memahami kebenaran yang disampaikan oleh Allah, demikian pula disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga dengan akal adalah sebab yang kedua yang dengannya seorang mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, alladzi yanfa'u sahibahu, yang akan bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya dan akan bisa menghentikan dirinya ataukah akan memberikan kejelasan kepada dirinya di dalam menyikapi beberapa perkara-perkara. Demikian pula dengan akal, dia akan bisa lebih cenderung memilih kebaikan. Dan demikian pula akan berhenti, an kulli aqibatihi dhamimah, dari segala sesuatu yang akibatnya tersebut tercela. Naam. Akal yang bermain, akal yang membimbing seseorang untuk kemudian melakukan kebaikan, meninggalkan perkara-perkara yang buruk, sehingga dengan akal inilah sebab seseorang mendapatkan petunjuk dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan disebutkan oleh beliau rahimahullah, fala sam'a lahum wala aqla. Di dalam ayat ini Allah khabarkan bahwasanya ahli nar adalah orang-orang yang tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki akal. Bukan dalam arti kata mereka ahli nar adalah orang-orang yang tuli. Bukan dalam arti kata mereka ahli nar adalah orang-orang yang gila, yang tidak berakal. Tapi pendengaran mereka tidak digunakan sebagaimana mestinya, mendengarkan al-haq. akal mereka juga tidak mereka gunakan sebagaimana mestinya untuk memahami al-haq, memahami petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan mereka tidak memiliki akal, tidak pula memiliki pendengaran. Naam. Bi khilafi ahli al-yamin wal irfan, berbeda dengan ahli al-yamin dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dari kalangan ahli al-jannah. Wa arbabiz zidqi wal iman, orang-orang yang jujur dan memiliki iman. Na'am, fa innahum ayyadu imanahum bil adillati sam'iyyah, maka mereka adalah orang-orang yang mengokohkan iman-iman mereka dengan mendengarkan dalil-dalil yang bisa didengarkan oleh pendengaran-pendengaran mereka. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran sifat ahli iman ketika dibacakan ayat Allah, kemudian mereka mendengarkan dengan pendengaran mereka ayat-ayat tersebut, zadathum imana, akan bertambah iman mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kenapa bertambah imannya? Karena mereka memiliki pendengaran yang mereka gunakan untuk mendengarkan ayat tersebut. Karena mereka memiliki akal yang mereka gunakan untuk memahami isi dari ayat tersebut. Sehingga dengan pemahaman mereka, dengan pendengaran mereka, mereka mendapatkan hidayah di sisi Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka tambahan iman. Fazadathum imana. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga ahli iman mereka mengokohkan iman-iman mereka dengan pendengaran-pendengaran mereka. Fasami'u ma ja'a min indillah, sehingga mereka mendengarkan apa yang datang dari sisi Allah. Wa ja'a bihi Rasulullah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilman wa ma'rifatan wa amalan. Mereka mengetahuinya, mereka benar-benar mengilmuinya, dan mereka mengamalkannya. Ilman wa ma'rifatan wa amalan. Ilmu yang mereka dapatkan, pengetahuan yang mereka miliki, amalan yang dengannya mereka mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab musababnya adalah mereka menggunakan pendengaran-pendengaran mereka dan akal-akal mereka untuk mencerna dan memahami apa yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga beliau menyebutkan pada akhir kalimatnya, wahum dzul iman wahwahum fil imani bihasabi ma indallahi alaihim bihi min al-iqtida bil ma'quli wal manqul. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah, mereka dari sisi keimanan-keimanan yang mereka miliki dari kalangan ahli al-jannah maksudnya, itu seluruhnya kata beliau rahimahullah tergantung dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka untuk mengikuti apa yang difahami oleh akal mereka dan apa yang didengar oleh telinga-telinga mereka. Kapan ahli iman mereka benar-benar mengikuti dengan pengikutan yang sempurna, mengikuti apa yang didengarkan oleh telinganya, yang dicerna oleh akalnya, maka akan semakin sempurna iman dan derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini perbedaan antara ahli iman, ahli jannah dengan ahli nar. Demikian pula perbedaan kedua kelompok ini dilihat dari sisi memanfaatkan akal-akal mereka, demikian pula pendengaran-pendengaran mereka. Disebutkan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, fa akhbaru annahum kanu la yasma'una wa la ya'qilun. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan ataukah mereka ahli nar, di dalam ayat ini mengkhabarkan bahwasanya diri-diri mereka adalah orang-orang yang tidak mendengar dan tidak berakal, tidak mendengar Al-Quran dan wahyu ataukah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memahami apa yang datang dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sam'u wal-aqlu huma aslul ilmi wa bihima yunalu. Perhatikan tulisan kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Pendengaran dan akal, keduanya kata beliau rahimahullah adalah asal dasar seseorang mendapatkan ilmu. Asal dari ilmu dan dasar seseorang mendapatkan ilmu adalah dengan pendengaran dan akalnya. Dengan pendengaran dan akalnya. Naam. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami telah memasukkan ke neraka jahannam kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati-hati, namun mereka tidak menggunakan hati-hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan ahli nar demikian, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka adalah orang-orang yang buta, tidak bisa melihat dalam arti kata bukan buta secara lahiriah, zahiriah, buta penglihatannya, tapi yang dimaksud adalah buta matanya untuk melihat dan demikian pula mengawasi, menyaksikan dengan mata-matanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga-telinga yang mereka tidak mendengarkan dengan telinga-telinga tersebut ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am. Allah sebutkan mereka-mereka itu seperti halnya al-an'am, binatang-binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang ternak. Wal-iyadzabilah. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Lihat ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bagaimana Allah sifati mereka orang-orang kafir. Pembangkangan mereka dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau memahami dengan akal-akal mereka wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang tercela, bahkan kedudukan mereka di sisi Allah lebih jelek dibandingkan al-an'am, binatang-binatang ternak pada umumnya. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah Azza wa Jalla adalah binatang yang dia tuli tidak memiliki pendengaran, yang dia buta tidak memiliki penglihatan, demikian pula la ya'qilun, yang punya akal tapi tidak berakal. La ya'qilun. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalaulah semisal Allah Azza wa Jalla menghendaki pada diri mereka kebaikan, maka niscaya Allah akan menjadikan mereka mau mendengarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Kalaulah semisal mereka mau mendengarkan ayat tersebut, maka mereka mendengarkannya dalam keadaan berpaling, tidak benar-benar mendengarkan yang dilatar belakangi dengan iman dan membenarkan apa yang didengarkan oleh kedua pendengarannya tersebut. Yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat ayat-ayat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata seluruh panca indera yang mereka miliki yang menyaksikan kebenaran tersebut, mereka tidak gunakan untuk menyebabkan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Bahkan sebaliknya, mereka menjadi orang yang kufur, menjadi orang-orang yang ingkar, yang membenci bahkan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beritakan mereka adalah sejelek-jelek binatang yang melata di muka bumi ini. Mereka adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bila keadaan ahli nar demikian jauhnya mereka dari ilmu syar'i, bahkan bencinya mereka terhadap ilmu syar'i, bahkan tidak mau memahami dengan akal-akal mereka ilmu syar'i yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebaliknya ahli jannah, ahli iman, termasuk dari mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang benar-benar mendengarkan, benar-benar memahami, benar-benar memposisikan mata-mata mereka, pendengaran-pendengaran mereka, akal-akal mereka untuk menyerap, memahami, demikian pula membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga bila mana ada seorang muslim yang dia senang melihat ilmu, yang dia senang membaca ilmu, yang dia senang mendengarkan ilmu, menghadiri majalisul ilm, maka ketahuilah pada dirinya terdapat sifat dari sifat-sifat ahli jannah, yang dengannya Allah Azza wa Jalla muliakan mereka disebabkan karena ilmu tersebut. Kita bacakan penjelasan dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Fa akhbara subhanahu annahum lam yahsul lahum ilmun min jihatin min jihati thalathi. Allah mengkhabarkan bahwasanya mereka ahli nar ini, yang Allah khabarkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179, yang Allah sebutkan mereka kal an'ami balhum adall. Allah khabarkan bahwasanya mereka tidak bisa mendapatkan ilmu. Lam yahsul lahum ilmun. Mereka tidak bisa memiliki ilmu. Naam. Min jihatin min jihatil ilmi thalathi. Dari ketiga sisi yang dengannya seseorang bisa meraih ilmu tersebut. Wahia yang pertama, kata beliau rahimahullah, al-aqlu, akal. Mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk mendengarkan ilmu. Was-sam'u, sisi yang kedua adalah pendengaran. Mereka tidak mau dengan telinganya, dengan pendengaran mereka mendengarkan ilmu. Wal-basaru, penglihatan. Lihat, ketiga sisi ini adalah sisi yang dengannya seseorang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla khabarkan itu adalah pemberian Allah kepada manusia. agar dengan ketiganya mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan ketika kalian terlahirkan adalah menjadi sosok bayi yang tidak memiliki ilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah jadikan, Allah berikan untuk kalian pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan demikian pula Allah memberikan kepada kalian penglihatan. Allah memberikan kepada kalian hati. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pembahasan di antara mereka para ulama, akal itu letaknya di mana? Akal itu letaknya di mana? Apakah akal itu letaknya di kepala, di otak, ataukah di hati? Apakah di hati? Dari uraian-uraian penjelasan yang dikemukakan oleh mereka para ulama menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya akal itu ternyata letaknya di dalam hati. Akal itu ternyata letaknya di dalam hati. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Sesungguhnya yang menyebabkan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak buta mata-mata mereka, tapi yang buta adalah walakin ta'mal qulub allati fi sudur, yang buta adalah hati-hati yang ada di dada-dada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya pusat untuk seseorang bisa mencerna, pusat untuk kemudian seseorang bisa memahami dengan baik apa yang didengar, apa yang dilihat adalah hati-hati mereka. Adalah hati-hati mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seseorang ada mudghah. Apabila baik, akan baiklah seluruh amalan-amalan badannya. Apabila jelek, jeleklah seluruh amalan-amalan badannya. Ketahuilah mudghah tersebut adalah hati, al-qalb. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan ketiga perkara ini, akal, demikian pula pendengaran, demikian pula penglihatan, adalah sebab yang dengannya seseorang bisa mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan masing-masing ahli iman dari sisi kemuliaan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla seukuran dengan semangatnya mereka dan maksimal tidaknya mereka untuk mengikuti apa yang telah dipahami oleh akalnya, untuk mengikuti apa yang difahami dan didengarkan oleh telinga-telinga mereka. Seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, was-sam'u wal-'aqlu huma aslul 'ilm wa bihima yunalu. Demikian pula penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah yang tadi kita sebutkan. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Allah berfirman, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka adalah orang-orang yang tuli, mereka adalah orang-orang yang bisu, mereka adalah orang-orang yang buta. Fahum la yaqilun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-17, ayat yang mungkin sering kita dengar, ataukah bahkan ayat yang kita sudah menghafalnya, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Apakah maknanya mereka orang-orang kafir yang Allah sifati mereka dengan sifat tersebut adalah seorang yang gila? Jawabannya tidak. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Bahkan dengan kecerdasan mereka, mereka pandang pengikut para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang rendah. Wa ma araka dan tidaklah kami memandang orang-orang yang mengikuti engkau melainkan araziluna badiyar ra'yi. Allah khabarkan kisah dari Nabi Nuh alaihi salat wassalam. Di antara ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam mencela, merendahkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka pandang bahwasanya orang-orang yang mengikuti beliau alaihi salam adalah orang-orang yang araziluna, orang-orang yang rendah di kalangan mereka. Badiyar ra'yi, orang-orang yang dungu. Badiyar ra'yi menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang membanggakan kecerdasan-kecerdasan mereka, membanggakan kepintaran-kepintaran mereka, bahkan merendahkan ahli iman disebabkan karena dangkalnya pikiran-pikiran mereka. Namun apakah hakikat dari kecerdasan, hakikat dari penglihatan, pendengaran dan akal pikiran manusia di sisi Allah Azza wa Jalla hanya semata-mata cerdas dalam perkara-perkara urusan dunia, cerdas dalam mengolah harta, cerdas di dalam mengatur pekerjaan dan yang semisalnya? Tidak. Tapi kecerdasan, demikian pula pendengaran, akal, penglihatan yang hakiki di sisi Allah Azza wa Jal adalah dengan melihat sejauh mana tunduknya seseorang di dalam mendengarkan kebenaran, di dalam memahami kebenaran, di dalam mencerna kebenaran dan mengamalkan apa yang difahaminya, didengarnya dan dilihatnya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Maka sesungguhnya, ataukah pada ayat yang sebelumnya disebutkan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya akal itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam kepala manusia yang dikatakan sebagai otak ataukah apa yang ada di dalamnya. Disebutkan di dalam ayat ini, afalam yasilu fil ardi, apakah mereka tidak mau berjalan di permukaan bumi ini untuk kemudian melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Sehingga apabila mereka mau berjalan di permukaan bumi melihat kebesaran Allah, melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mereka akan memiliki hati yaqiluna biha, yang dengan hati tersebut mereka akan memahaminya, akan berakal. Sehingga hati disebutkan dalam ayat ini sebagai sebab dengannya seseorang bisa memiliki akal, yaqiluna biha. Au adhanun yasma'una biha, ataukah telinga-telinga yang mereka bisa mendengarkannya. Fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya tidaklah buta penglihatan-penglihatan mereka. Walakin ta'mal qulub, pada ayat yang di awal Allah sebutkan hati digunakan sebagai alat untuk mereka mau berakal. Kemudian Allah sebutkan sesungguhnya bukan buta pandangan-pandangan mereka atau penglihatan-penglihatan mereka, akan tapi yang buta adalah hati, al-qulub. Kemudian Allah sebutkan letaknya, allati fi sudur, yang ada di dalam dada-dada mereka. Bukan disebutkan firra'si atau kafir ru'us, hati yang ada di kepala-kepala mereka, tapi menunjukkan ketika hati itu disebutkan posisinya di dalam dada, tidaklah yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla melainkan al-qalb, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah, dan kami berikan kepada mereka pendengaran, kami berikan kepada mereka penglihatan dan hati. Disebutkan hati karena hati adalah sebagai sarana yang tadi kita sebutkan dan kita uraikan, yang dengannya seorang bisa memiliki akal. Naam. Fama aghna anhum, namun ternyata ketika Allah berikan kepada mereka tiga sarana yang dengannya mereka bisa memiliki iman, bisa membenarkan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidaklah bermanfaat untuk mereka sam'uhum, pendengaran mereka, wala absaruhum, tidak pula penglihatan mereka, wala afidatuhum min syai', tidak pula hati-hati mereka sedikit pun. Naam. Idzkanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Perhatikan, Allah khabarkan di dalam ayat ini sebab musabab kenapa mereka orang-orang kafir dikatakan oleh Allah tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan, tidak memiliki akal, tidak memiliki hati, disebabkan kata Allah Azza wa Jalla, idzkanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka akan merasakan apa yang sebelumnya mereka mengolok-oloknya, mengolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad wasafa ahla syaqa kama tara bi'adamil ilmi, Allah telah mensifati orang-orang yang binasa dari kalangan ahli nar sebagaimana yang kamu lihat dalam ayat-ayat yang tadi diuraikan. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Wasyabbahum bil an'am, Allah samakan mereka dengan binatang-binatang ternak. Tarotan wa tarotan bil himar, terkadang Allah samakan mereka dengan binatang ternak, namun terkadang pada ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla serupakan mereka bil himar, dengan keledai-keledai. Alladhi yahmilul asfar, yang memikul di atas punggung-punggungnya al-asfar, lembaran-lembaran kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kamathalil himar yahmilu asfara, disebabkan karena mereka tidak mendengarkan dan melihat ayat-ayat Allah tabarak wa ta'ala. Wa taratan ja'alahum adalla minal an'am, terkadang Allah jadikan mereka lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Wa taratan ja'alahum syarrad dawabi indahu, dan terkadang Allah menjadikan mereka sejelek-jelek binatang melata di sisinya. Wa taratan ja'alahum amwatan ghair ahya, terkadang Allah menjadikan mereka seperti halnya orang-orang yang mati, tidak hidup. Taratan akhbar annahum fi dhulumatil jahli wad dalal, terkadang Allah khabarkan mereka berada di kegelapan, kejahilan dan kesesatan. Wa taratan akhbar anna ala qulubihim akinnatan, terkadang Allah juga khabarkan bahwasanya di dalam hati-hati mereka terdapat penutup. Wa fi adanihim maqra, di dalam telinga-telinga mereka ada yang menyumpalnya. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan-penglihatan mereka ada penutup yang menghalangi penglihatan-penglihatan mereka tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, wa hadza kulluhu yadullu ala qubhil jahli, ini seluruhnya menunjukkan jeleknya sifat jahil. Wa zammi ahlihi wa bughdihi lahum, dan celaan dan tercelanya orang-orang yang jahil, dan dibencinya orang-orang yang jahil di sisi Allah tabaraka ta'ala. Kama annahu yuhibbu ahlil ilmi, sebagaimana sebaliknya Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang berilmu. Wa yamdahuhum, dan memuji mereka. Wa yuthni alaihim, dan memuji mereka. Kama taqaddam, sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya. Wallahul musta'an. Selesai dari penjelasan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau menyebutkan al-jahlu termasuk dari sifat ahli an-nar.